Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu misan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz, sesi yang terakhir. Kemarin berkaitan dengan apa tadi sudah kita sebutkan berkaitan dengan secara umum bahwa waktu-waktu sholat yang paling utama itu adalah dikerjakan di awal waktu, kecuali sholat zuhur ketika panas, sangat terik panas, dan yang kedua sholat isya ketika jika tidak memberatkan. Sholat isya jika tidak memberatkan. Nah, kalau sholat isya memberatkan di akhir, maka di awal. Sekarang pertanyaan adab yang berikutnya adalah kapan seseorang itu dikatakan mendapati waktu sholat? Kapan seorang itu dikatakan mendapati waktu sholat? Jadi seorang dikatakan mendapati sholat adalah apa? Ketika dia masih, yang jelas masih mendapati waktu sholat itu. Walaupun kalau dia mengerjakan satu rakaat, tiga rakaat yang berikutnya itu sudah habis. Jadi kalaupun misalnya dia baru mengerjakan satu, ternyata tiga rakaat berikutnya sudah waktu yang lain. Maka itu sudah dikatakan telah mendapati waktu sholat. Walaupun hanya setengah rakaat. Walaupun hanya setengah rakaat, baru berdiri Al-Fatihah, ternyata waktu sholat berikutnya sudah habis, sudah masuk, gak ada masalah. Karena masih dikatakan mendapati waktu sholat. Dalilnya adalah Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah s.a.w. qala man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu asy-syams faqad adraka as-subh. Siapa yang mendapati sholat subuh satu rakaat sebelum matahari terbit, maka sungguh dia telah mendapati sholat subuh. Jadi ketika seorang itu bangun misalnya, baru dia bangun, kemudian dia sholat baru satu rakaat, ternyata sudah matahari terbit. Apakah kemudian dihentikan sholatnya? Tidak, diteruskan aja. Diteruskan aja sholatnya walaupun sudah habis waktunya. Wa man adraka rakaatan minal ashar qabla an taghrib asy-syams faqad adraka al-ashr. Siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapati sholat asar. Ini bagi mereka juga yang lupa atau yang ketiduran. Walaysa hadzal hukmu khasan bis subhi wal asar. Hukum ini tidak hanya berlaku untuk subuh dan asar saja. Hadis ini kan hanya disebutkan subuh dan asar saja. Berarti selain itu enggak bisa. Tidak. Wa innama huwa amun fi kulli shalah. Tapi hadis ini berlaku umum untuk semua sholat. Artinya duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Juga berdasarkan dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapati salat. Di sini maknanya ada dua. Maknanya juga tafsirannya banyak. Artinya penjelasannya itu banyak. Di antaranya satu begini. Man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Jadi dia hanya baru satu rakaat dari salat duhur, ternyata tiga rakaat yang berikutnya sudah salat asar. Maka dia telah mendapati salat duhur. Itu yang pertama. Mana yang kedua? Man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati rukunya imam, dia telah mendapati satu rakaat. Mendapati rukunya imam, dia telah mendapati satu rakaat. Itu makna man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Ar-rak'ah bi mana ruku. Siapa yang mendapati rukunya satu salat dari imam, maka sungguh dia telah mendapati satu rakaat. Jadi kalau kita masuk mendapati ruku imam, maka apa? Kita dapat satu rakaat walaupun tidak membaca Al-Fatihah, ya kan? Walaupun tidak mendapati surah Al-Fatihah. Tapi harus dengan takbiratul ihram. Jadi harus takbiratul ihram dulu, baru dia ruku. Jangan langsung ruku. Kalau langsung ruku maka tidak sah. Maka dia apa? Dia takbir dulu, Allahu Akbar, baru kemudian ruku, Allahu Akbar. Maka rukunya ini mendapati rukunya imam, maka dihitung satu rakaat. Itu penjelasan yang kedua dari hadis ini. Penjelasan yang ketiga dari hadis ini adalah apa? Man adraka rakata minas sholah fakad adraka sholah. Siapa yang wanita, siapa saja wanita yang dia apa namanya suci, dia suci dari haidnya, ya kan? Dia suci dari haidnya. Misalnya tinggal 5 menit sholat asar, tinggal 5 menit sholat asar, ternyata dia mendapati dirinya bersih dari haid. Nah, kan tidak mungkin dia langsung sholat, ya kan? Tidak mungkin dia langsung sholat. Dia harus mandi dulu. Dia harus mandi dulu, kemudian apa? Setelah itu baru dia mengerjakan sholat walaupun sudah masuk waktu asar. Maka apa? 5 menit yang dia dapat ini itu sudah dinamakan mendapati sholat duhur. Maka dia apa? Dia harus mengerjakan sholat duhur pada waktu asar. Ini makna yang demikian juga mbak. Siapa yang mendapati haid pada waktu duhur? Misalnya kalau misalnya apa namanya mendapati haid pada waktu asar. Pada waktu asar, maka dia telah mendapati sholat duhur. Jadi kita katakan adalah kalau yang apa namanya yang suci dari haid, maka dia mendapati itu makna penjelasan dari man adraka rakata minas sholat fakad adraka sholat. Adapun sujud itu tidak, sujud tidak dihitung mendapati satu rakaat. Taib. Qada'ul fawaid, mengkodok sholat yang luput. Mengkodok, kodok itu artinya apa? Kodok itu artinya mengerjakan sudah habis waktunya. Itu namanya kodok. Kodok itu kan habis waktunya. Jadi dia mengganti sudah habis waktunya. Seperti kodok puasa. Kodok puasa di sudah habis Ramadan, itu namanya setelahnya namanya kodok, iya kan? Dikodoh di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah atau Muharram, itu namanya kodoh. Kenapa? Karena mengerjakan itu sudah di luar bulan Ramadan. Kalau sholat berarti apa? Di luar waktu sholat itu, ya kan? Sudah habis waktunya. Misalnya dia sekarang bangun belum sholat duhur, ya kan? Dia bangun belum sholat duhur, sekarang baru bangun. Maka apa? Ini namanya kodok. Kodok sholat apa? Duhur. Kalau sholat asar tidak dinamakan kodok. Kenapa? Karena masih mendapati waktu. Jadi yang namanya kodok hanya sholat duhur. Itu namanya kodok. Jadi apa ada kewajiban mengkodok sholat? Kita katakan kalau kodok sholat, kalau itu sholat wajib, iya. Tapi kalau itu sholat sunnah, maka sunnah juga mengkodok. Kalau sholat sunnah, sunnahnya juga mengkodok itu adalah hukumnya sunnah. Seperti misalnya mengkodok qobliyah fajar, qobliyah subuh. Mengkodok itu sesudah sholat subuh, misalnya. Itu kan kodok namanya. Kenapa? Qobliyah itu kan sebelumnya. Iya kan? Ketika selesai sholat subuh baru dia kodok. Kenapa? Karena dia bangunnya sudah iqamah. Kemudian langsung pergi ke masjid. Kan masjid sholat, dia belum sholat qobliyah. Dia langsung sholat wajib. Begitu selesai sholat subuh dia sholat 2 rakaat. Tapi jangan di masjid. Kalau di masjid nanti fitnah. Ya kan? Nanti ini sholat apa? Oh iya kok sholat 2 kali. Berarti nanti dia sholat yang pertama tadi gak sah sama saya. Iya kan, nanti bahaya. Imamnya nanti kan nanti ada visi. Imamnya nanti mengatakan dia sholat 2 kali berarti saya dia itu nggak mau sholat sama saya aslinya. Saya nggak mau diimami sama saya, iya kan, nggak mau. Itu asli. Nanti akan timbul suudzon, prasangka buruk. Maka apa namanya ya jangan sholat sunnah qobliyah itu. Walaupun dia niatnya sunnah qobliyah, Tapi jangan itu, kalau itu makanya kita katakan kebaikan, namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu kan kalau mendatangkan kemungkaran itu kan kebaikan. Tapi kalau mendatangkan kemungkaran, kemudaratan, maka jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan. Ya sudah, selesai sholat dia pulang ke kamar, dia sholat 2 rakaat qobliyah, mengqadha. Karena Nabi SAW juga pernah mengqadha sholat malam. Ya kan? Nabi SAW mengqadha sholat malam. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, jadi Nabi SAW pernah sakit dan beliau tidak sholat malam. Maka apa? Beliau qadha fin nahari sintai asara raka. Maka beliau mengqadhanya pada siang hari sebanyak 12 rakaat. Itu sholat malam. Karena Nabi SAW sholat malam 11. Maka diganti pada pagi harinya, siang harinya 12. Kok namanya qadha? Qadha itu kan namanya harus sama. Qadha itu ya 11, ya 11 mestinya. Nah, cuma para ulama itu memang khilaf ya. Karena Syekh Salim Al-Hilali mengatakan tidak ada qadha. Itu hadis, itu hadis Aisyah, itu bukan namanya qadha. Kenapa ya namanya qadha? Rasulullah sholat malam 11 kok siang hari 12, itu bukan qadha namanya. Itu Syekh Salim dalam apa Syarah Riyadhus Shalihin, dalam Bahjatun Nadhirin, dalam kitabnya, jadi di bab bab yang jelas dia tidak ada qadha. Kemudian dikatakan ada juga yang berpendapat sholat 12 rakaat itu sholat duha. Jadi memang hadis itu hadis Aisyah, ada juga mengatakan enggak, memang itu qadha. Karena Rasulullah mengatakan qadha. Aisyah mengatakan qadha. Beliau mengqadhanya pada siang hari 12 rakaat. Ini qadha. Demikian juga Nabi SAW pernah mengqadha ba'diyah duhur. Kan ba'diyah duhur kan habis selesai sholat duhur, Rasulullah kedatangan tamu kemudian dilayani. Dan Nabi SAW setelah itu lupa. Kemudian selesai sholat asar dia pulang ke Ummu Salamah. Pas gilirannya Ummu Salamah, dia pulang. Ummu Salamah kaki, loh ya Rasulullah, sholat apa ini ya Rasulullah? Iya, tadi dia cerita kalau tadi saya belum sholat ba'diyah duhur. Kemudian dia kerjakan sesudah sholat asar. Ini walaupun para ulama menyatakan hadis ini dhaif. Memang diperselisihkan hadis ini. Hadis Ummu Salamah, karena disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, itu juga di Bulughul Maram, di situ dikatakan diperselisihkan hadisnya dari Ummu Salamah. Kalau Syekh Salim mengatakan hadisnya dhaif. Itu wallahu taala a'lam. Mana dalil yang menunjukkan bahwa mengqadha salat wajib itu adalah wajib? Mengqadha untuk salat wajib itu tidak ada khilaf ya. Kalau untuk salat wajib tidak ada khilaf. Dalilnya adalah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Nabiullah, berkata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan, siapa yang lupa satu salat, au nama anha, atau ketiduran, fa kafaratuha, maka kafarahnya, tebusannya, ayusalliyaha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Jadi kalau orang lupa, lupa itu kan termasuk penanya diangkat. Iya kan? Orang lupa itu penanya diangkat. Kapan ditulis pena ini? Ketika dia ingat. Ketika dia ingat kok tidak mau mengqadha, itu dicatat kejelekan. Tapi begitu dia ingat kemudian dia qadha, dicatat kebaikan. Kan gitu ya kan? Rufial qalamu an salasin, termasuk an-nasi hatta yatadzakkar, orang yang lupa sampai dia ingat. Kemudian juga orang yang ketiduran itu diangkat. Sampai kapan? Sampai dia bangun. Begitu dia bangun, ketika dia mengqadha, dicatat kebaikan. Ketika dia tidak mengqadha, maka apa? Dicatat kejelekan. Kan gitu ya kan? Misalnya dia bangun sholat jam 6 dia bangun. Kesiangan dia bangun, kemudian apa? Dia qadha, ini kan qadha. Kalau qadha maka dicatat dia tetap menjalankan sholat subuh. Tapi ketika dia bangun kemudian dibiarkan, sudahlah. Dia meninggalkan sholat subuh, maka itu dicatat kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya, hal yakdi man taraka sholaam dan hatta kharaja waktuha, hatta kharaja waktuha, bolehkah dia mengqada, bolehkah mengqada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, amdan, secara sengaja sampai habis waktunya? Bolehkah mengqada orang yang sengaja sampai habis waktunya? Sebagaimana saya katakan tadi ya, bahwa orang yang menunda-nunda sholat asar sampai matahari sudah merah atau menguning, menunda, sengaja menunda, sudah nanti kita sholat asar aja, nunda. Kalau dia orang jahil, kita katakan ya itu sudah karena ketidaktahuan dia. Dia tahunya waktu sholat asar itu sampai maghrib. Tapi bagi orang yang ya sudah dihukumi, dia orang yang tidak tahu. Tapi bagi mereka yang tahu dan sengaja menunda-nunda sampai habis waktunya, maka apa? Maka tidak akan diterima walaupun dia mengkodonya sampai 1000 kali. Maka di sini apa? Apakah boleh mengqada orang yang meninggalkan sholat itu karena sengaja sampai habis waktunya? Maka apa? Ini ada bantahan dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, kitab Al-Muhalla juz 2 halaman 235. Kitab Al-Muhalla itu 15 jilid. Ini fikihnya itu zahiri. Jadi kalau antum pengen kuat dari sisi pendalilan fikih, baca kitabnya Ibnu Hazm. Tapi harus dengan guru, kalau tidak bahaya. Bahaya, nanti keluarnya semuanya orang dia bantah dengan akal. Karena fikih kitab Muhalla ini termasuk fikih yang kuat. Kuat dari sisi istidlal, dari sisi pengambilan dalil. Dari sisi pengambilan dalil, karena dia melihat dari beberapa sisi. Itu kitab Al-Muhalla. Inna Allah Ta'ala ja'ala li kulli salatin fardhan waqtan mahdudat tarafain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap salat wajib itu waktu yang sudah ditentukan, tarafain artinya dua waktu. Jadi sudah ditentukan, misalnya berakhirnya waktu salat duhur masuk waktu salat asar. Ya dakhulu fi hinin mahdud, masuk pada waktu yang sudah ditentukan. Wa ya batulu fi waqtin mahdud, juga batalnya habisnya pada waktu yang sudah ditentukan. Fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina ma shallaha ba'da waqtiha. Tidak ada perbedaan antara orang yang salat sebelum waktunya dan orang yang salat sesudah, artinya sudah habis waktunya. Artinya sama-sama tidak sah, iya kan? Karena sebelum waktunya dia sholat tidak sah. Kenapa? Karena belum waktunya. Orang yang habis waktunya juga tidak sah. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Mengerjakan sudah habis waktunya. Cuma nanti ada orang yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Lianna kilaihima sholat fi ghairil waqti. Kenapa? Karena keduanya sholat di luar waktunya. Sebelum waktunya juga tidak sah. Sesudah waktunya juga tidak. Karena sudah sama-sama di luar waktu. Di luar waktu yang sudah ditetapkan. Begini loh batasannya. Berarti sebelum ini tidak sah. Sesudah ini juga tidak sah. Ya kan? Wa aidan fa innal qada' ijabu syar'in, dan perlu diketahui bahwa namanya qada' itu adalah kewajiban syariat. Wa syar'u la yajuzu li ghairillah ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara syariat syar'u la yajuzu li ghairillah, tidak boleh untuk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala lisani Rasulullah, ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Law kana al-qada wajiban 'ala al-'amidi. Perhatikan. Seandainya kewajiban mengqada, seandainya mengqada itu wajib bagi orang yang sengaja, seandainya mengqada itu hukumnya wajib bagi orang yang sengaja, artinya bagi orang yang sengaja dibolehkan mengqada. Paham ya? Li tarkis sholat, artinya dia meninggalkan sholat, hatta yakhruja waktuha, sampai habis waktunya. Lima aghfalallahu ta'ala wala rasuluhu dhalik. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya itu lalai. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya itu lalai menjelaskan. Artinya apa? Kalau ada orang membiarkan ini, kan ada orang yang sengaja boleh mengqada. Orang yang sengaja menunda-nunda sholat sampai habis waktunya, kemudian dikatakan boleh dia mengqadha, berarti apa? Berarti kita seolah-olah mengatakan Allah dan Rasulnya itu lalai menjelaskan. Ya kan? Itu lalai. Dianggap itu adalah apa? Kelalaian bagi Allah dan Rasulnya. Mungkin gak kita mengatakan Allah dan Rasulnya lalai? Tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Itu adalah apa? Wala nasiyahu. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya itu lupa menjelaskan. Lupa. Menjelaskan. Oh, Kalau bagi mereka yang mengatakan boleh mengqadha, itu dia akan, berarti dia su'udzon sama Allah dan Rasulnya. Itu berarti dia berburuk sangka kepada Allah dan Rasulnya. Wala ta'ammada i'natana bi tarki bayanihi. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya menyengaja untuk membiarkan apa? Membiarkan penjelasannya. Sudahlah biarin aja, enggak usah dijelaskan. Ada orang meninggalkan sholat, mengqadha sholat, sudah habis waktunya, kemudian Allah dan Rasulullah mengatakan biarkan aja. Kan enggak ada. Itu tidak mungkin. Seberapa apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana rabbuka nasiya. Tidak mungkin Allah itu lupa. Tidak mungkin Allah itu pelupa. Nasiya. Wa kullu syari'in lam yati bihal Qur'ani was sunnah fahiya batil. Karena semua syariat yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka apa? Maka itu adalah batil. Itu adalah batil juga hadisnya dari Aisyah, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ay man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Demikian juga Syekh Utsaimin tadi membantahnya apa? Perkaranya sekarang bukan perkara mengqadha. Ya kan? Perkaranya kita jawab, bukan perkaranya itu adalah Anda mengqadha sholat. Anda mengqadha sampai 1000 kali tetap tidak akan diterima. Karena perkaranya di sini bukan perkara mengqadha, tapi perkaranya apa? Kesengajaan. Kesengajaan itulah yang membuat amalan Anda tidak diterima. Tidak diterima sholatnya karena mengerjakan sudah habis waktunya. Tapi kita berikutnya adalah waktu-waktu yang dilarang kita sholat. Waktu-waktu yang dilarang. Dan di sini ada nanti waktu yang dilarang kita sholat. Waktu-waktu yang dilarang kita sholat, dalam hadis itu disebutkan 3. Tapi rinciannya 5. Rinciannya 5. Taib, kita lihat hadisnya yang 3. An-Uqbah ibn Amir. Waktu yang dilarang kita sholat ada 3 ya. An-Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala. Salatu sa'atin, ada 3 waktu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana nusalli fihinna au an naqbura fihinna mautana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat, melarang kita salat atau menguburkan jenazah jenazah-jenazah kita. Yang pertama adalah hina tatlu syams bazighatan hatta tartafi. Jadi ketika matahari terbit. Matahari terbit bazighatan hatta tartafi, sampai meninggi seukuran satu tombak. Sampai di meninggi seukuran satu tombak. Satu tombak itu, jadi bukan satu tombak dipasang di situ matahari dengan tombak kita satu tombak, tidak. Maksudnya itu adalah apa? Satu tombak itu adalah jarak pandangan. Jarak pandangan. Jadi pandangan matahari ketika terbit dengan ini itu seukuran satu tombak. Namanya jadi dari ufuk ya kan. Itu ukuran, bukan ukuran yang pasti, tapi itu menunjukkan jarak pandangan. Jadi jarak pandangan, jadi kurang lebih antara 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit. Itu dari matahari mulai nongol kurang lebih 10 sampai 15 menit matahari terbit, itulah tidak boleh kita sholat karena matahari meninggi. Itu yang pertama. Yang kedua, wahina yakumu qa'imuz zahira hatta tamila syams. Jadi ketika qa'imuz zahira, ketika matahari tegak lurus. Ketika matahari tegak lurus atau ketika matahari berada pada posisi puncak. Karena kita katakan tadi bahwa matahari tidak mungkin naik-naik terus ya kan. Naik terus, tidak pernah turun, enggak. Dia kan apa? Dia akan naik ketika posisinya sudah sampai titik puncak, maka apa? Dia akan turun. Nah ini apa? Ketika pada saat puncak inilah tidak boleh kita sholat. Itu tidak boleh. Itu adalah waktu yang kedua. Waktu yang ketiga adalah hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ketika matahari mulai mau tenggelam sampai dia tenggelam. Jadi posisinya adalah apa? Matahari ketika sudah merah, maksudnya merah, sudah mau tenggelam, mataharinya masih bulat merah, dan itu sudah seukuran satu tombak dari ufuk sebelah barat. Ya kan? Sudah mau tenggelam. Nah, mau tenggelam, nah sampai tenggelamnya. Itu adalah waktu yang dilarang. Jadi ada tiga waktu yang dilarang, nah kita sholat. Kemudian dalam hadis yang lain ada tambahan dua. Apa itu? Apa tambahannya dua? Nah, dalam hadis misalnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, dalam hadis dari Aisyah, yaitu adalah apa? Nah, Rasulullah SAW an-nusalliya ba'da subhi, ba'da al-fajri. La sholata ba'da al-fajri hatta tartafi as-syams, hatta tatlu as-syams. Tidak ada sholat sesudah sholat subuh sampai matahari terbit, sampai matahari meninggi seukuran satu tombak. Jadi apa? Tidak boleh sholat. Waktu yang tidak boleh sholat adalah sesudah sholat subuh, iya kan? Sesudah sholat subuh. Itu yang keempat. Yang kelima, la sholata ba'dal asri. Tidak ada sholat sesudah sholat asar. Jadi ada lima waktu yang dilarang. Rinciannya berarti apa? Tidak ada sholat subuh, tidak ada sholat sesudah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah matahari terbit sampai matahari meninggi seukuran satu tombak, ya kan? Kemudian yang kedua adalah ketiga, ketika matahari tegak lurus puncaknya, dan yang keempat tidak ada sholat sesudah sholat asar dan matahari mau tenggelam sampai tenggelamnya. Jadi rinciannya ada lima. Apa ilahnya? Apa sebabnya tidak boleh kita sholat pada waktu itu? Ilahnya adalah apa? Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam illatan nahi an sholati fi hadhihi al-awqat biqaulihi li Amr ibnu Abasa. Jadi Nabi SAW telah menjelaskan sebab larangan sholat pada waktu-waktu yang dilarang ini dengan sabdanya kepada Amr ibnu Abasa, "Shalli sholata subhi tsumma aktsir an sholati hatta tatlu asy-syamsu hatta tatlu asy-syams hatta tartafi'a." Fa innaha tatlu hina tatlu baina qarna syaitan. Karena matahari terbit itu adalah apa? Ilahnya yang pertama, karena matahari itu terbit itu seperti qarna syaitan. Namanya mulai nongol, iya kan? Namanya nongol begini, kepala sudah mulai nongol, itu kan yang kelihatan sudah ada tandunya. Itu baru nongol, atau yang mau tenggelam. Iya kan? Mau tenggelam, karena tandu syaitan itu munculnya pada dua. Jadi mau terbit dan mau tenggelam. Ini adalah itu ilahnya. Sebab ilahnya itu adalah apa? Jadi kita katakan munculnya tandu setan di situ. Kalau kita sholat pada saat itu berarti kita sholat kepada setan. Yang kedua itu larangan, ilah pelarangan karena itu tasabu dengan orang-orang musyrikin. Larangan sebab ilahnya itu karena apa? Kita tasabu dengan orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin itu sholat ketika tiga waktu ini, ya kan? Sholatnya itu tiga pada waktu ini. Orang-orang musyrikin, majusi, itu sholat ketika matahari terbit, matahari tegak lurus, dan matahari tenggelam. Itu adalah kenapa? Karena dikatakan wahina izin yasjudulaha al-kufar. Jadi ini sebab pelarangan yang kedua adalah apa? Tadi kita katakan tasabu dengan orang kufar. Kenapa? Karena pada saat itu, tiga waktu itu, hina izin yasjudulaha al-kufar. Karena orang-orang kafir itu pada sujud pada saat itu. Mereka beribadah pada saat itu, maka jangan kalian tasabu dengan mereka. Jangan kalian tasabu dengan mereka. Ini adalah apa? Illah pelarangan kenapa tidak boleh sholat pada waktu yang terlarang. Baik, kita lanjutkan. Tidak saya bacakan semua. Kemudian dikecualikan. Ada sholat yang dikecualikan. Wa yustatna min hadzal nahyu zamanun wa makan. Ada waktu yang dikecualikan boleh sholat pada saat itu, ada juga tempat yang boleh kita sholat pada saat itu. Tiga waktu itu maksudnya, atau lima waktu itu. Ada waktu yang kita boleh sholat. Saya perlu sampaikan bahwa sholat yang dilarang pada waktu yang terlarang, sholat yang, apakah pertanyaan, apakah semua sholat yang tidak boleh pada waktu yang terlarang? Tidak. Ya kan? Karena sholat nafilah itu ada, kalau sholat wajib tidak ada khilaf, boleh. Sholat wajib itu tidak ada khilaf, boleh. Ketika matahari terbit, boleh kita sholat. Karena itu sholat wajib. Kan orang bangunnya kesiangan. Misalnya bangunnya pas matahari terbit. Wah, ditunda aja lah. Nanti 15 menit lagi baru saya sholat subuh. Itu gak boleh. Itu gak boleh ditunda. Iya kan? Menunda sholat subuh, dia kan bangunnya ketika matahari terbit. Apakah dia tunda sampai menunggu habis waktu yang terlarang? Tidak. Karena itu sholat wajib. Kalau sholat wajib harus disegerakan. Iya kan? Sebab kalau Anda menunda, iya, kalau Anda hidup. Iya kan? Kalau Anda hidup, ulah ini kan 15 menit lagi. Iya, apakah Anda bisa menjamin usia Anda 15 menit lagi bisa hidup? Kan tidak bisa. Kenapa? Karena boleh jadi 5 menit kemudian Anda meninggal, dicabut nyawanya. Berarti Anda meninggalkan sholat subuh. Iya kan? Maka apa namanya, begitu Anda bangun, sadar, Anda belum sholat subuh, maka segerakan. Segerakan. Kalau memang itu hadas besar harus mandi, ya mandi dulu, maka segerakan. Iya kan? Kalau misalnya apa, wudu, ya tinggal wudu, kemudian sholat subuh. Nah, walaupun matahari terbit. Tapi yang ini sholat wajib, tidak ada khilaf kalau itu boleh. Tapi kalau sholat nafilah, apakah semua sholat nafilah? Jawabannya adalah tidak. Nah, sholat nafilah yang bagaimana yang dilarang? Sholat nafilah yang dilarang pada waktu yang terlarang adalah sholat nafilah mutlak. Sholat nafilah mutlaqah. Bukan sholat nafilah muqayyadah. Karena sholat nafilah itu ada dua. Ada nafilah mutlaqah, adalah nafilah muqayyadah. Nafilah mutlaqah dan nafilah muqayyadah. Apa bedanya dua ini? Mutlaqah itu tidak ada nama sholatnya. Ada gak nama sholatnya mutlaqah? Saya pengen sholat, ada gak namanya? Gak ada, iya kan? Kenapa? Karena kepengen sholat. Saya pengen sholat. Itu mutlak namanya, mutlaqah, iya kan? Saya pengen sholat. Habis sholat duhur, dia pengen sholat lagi. Boleh gak? Qobliyah duhur. Boleh gak dia pengen? Habis dia qobliyah duhur, dia pengen sholat lagi, boleh enggak? Boleh. Ya kan? Boleh. Kita katakan ini adalah apa namanya? Mutlaqah. Habis sholat malam, makanya sholat malam itu tidak ada batasan rokaatnya. Karena namanya kepingin. Siapa yang kepingin? Kepingin itu berapa rokaatnya? Hah? Iya kan? Sampai dia bosan. Iya kan? Dia merasa bosan 50 rakaat, dia sudah berhenti. Bosan cuma 20 rakaat ya sudah berhenti, kan gitu kan. Menunjukkan bahwa di itu sholat nafilah nah, tidak ada namanya. Tapi muqayyadah punya nama. Muqayyadah punya nama. Tahiyatul masjid punya nama. Namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat jenazah punya namanya sholat jenazah. Karena dia sholat ada jenazah. Iya kan? Namanya muqayyadah. Atau apa lagi? Syukrul wudu. Itu namanya sholat nafilah muqayyadah. Yang kedua, nafilah mutlaqah. Mutlaqah itu tanpa ada sebab. Tidak ada sebab. Iya kan? Tahu-tahu dia pengen sholat. Itu kan tidak ada sebab. Tidak ada sebab dia pengen sholat. Itu namanya mutlaqah. Tidak ada sebab. Tapi kalau muqayyadah, tentunya ada sebabnya. Misalnya tahiyatul masjid. Kenapa dia sholat tahiyatul masjid? Sebabnya masuk masjid. Iya kan? Karena dia masuk masjid, ada sholat. Kenapa dia sholat jenazah? Karena ada jenazah. Ya kan? Kalau tidak ada jenazah dia sholat ya itu tidak boleh. Ya kan? Dia pengen sholat jenazah, mana jenazahnya? Tidak ada. Ya kan? Ya enggak boleh. Kita katakan adalah apa? Itu ada sebab. Kemudian apa? Sholat nafilah mutlaqah itu tidak ada batasan rokatnya. Kalau muqayyadah ada batasan. Tahiyatul masjid berapa rakaat? Dua. Ya kan? Boleh enggak tahiyatul masjid 8 rakaat? Enggak boleh, iya kan? Jadi tahiyatul masjid adalah batasannya. Taib, salat nafilah mutlak itu tidak boleh pada waktu yang terlarang. Ada salat nafilah mutlak boleh pada waktu yang terlarang. Ada salat nafilah mutlaqah boleh pada waktu yang terlarang. Salat apa itu? Nafilah mutlak. Nafilah mutlak yang boleh pada waktu yang terlarang. Di bukunya ada, belum dibaca kan, menunjukkan ketahuan belum dibaca. Adalah apa? Amma az-zamanu fa'indal istiwa yaumal jum'ah. Salat nafilah mutlaka yang boleh pada waktu yang terlarang adalah apa? Ini zaman karena kaitannya dengan waktu, ya kan? Waktu yang terlarang kan ada waktu yang terlarang tidak boleh, tapi ada salat yang nafilah mutlak boleh pada waktu yang terlarang adalah apa? Ba'dal istiwa yaumal jum'ah. Jadi salat nafilah pada hari Jumat. Kan ada orang salat, Allahu Akbar, salat 2 rakaat, sallallahu alaihi, salat lagi 2 rakaat, salat lagi 2 rakaat. Padahal dia tidak tahu matahari sudah tegak lurus. Iya kan? Boleh enggak? Ya boleh. Kenapa? Karena dia salat nafilah mutlak. Itu kan salat nafilah mutlak. Karena dia salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai khatib naik di atas mimbar. Kan gitu kan? Sampai khatib naik, begitu khatib naik di atas mimbar baru selesai dia salat. Nah, di tengah-tengah salatnya itu kan mesti apa? Waktu yang terlarang. Iya kan? Ketika dia sholat itu kan ada waktu yang terlarang. Ini adalah apa? Ini kita katakan sholat nafilah mutlak yang boleh pada waktu yang terlarang. Itu. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaktasilu rajulun yaumal jumati fayatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnin aw yamassu min tibin min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarraku baina tsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra. Jadi hadisnya adalah apa? Tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci semampu dia bersuci, wa yadahinu min duhnin, kemudian memakai duhan. Duhan itu apa? Klimis, pakai minyak rambut. Wayadahinu min duhnin. Jadi ini sunnahnya pada hari Jumat memakai minyak rambut. Memakai minyak rambut hari Jumat. Selain Jumat bukan sunnah. Apalagi ini apa? Saya kasihan kalau orang yang di ospek ya kan, minyak jelantah. Itu jangan sampai. Walaupun kalian kakak kelas nggak boleh. Itu namanya menzolimi. Ya kan? Terus sudah jam 9 pagi panas-panasnya dikasih minyak jelantah. Minyak jelantah dilumuri di atas kepalanya, disiram satu gelas. Disuruh gosok lagi. Ya. Tuh, saya berapa kali kalau lihat kayak gitu kasihan. Tapi gak bisa kita mencegah. Ya kan? Kalau kita mencegah nanti kita yang kena. Kemudaratan lebih besar. Ya kan? Ini jangan sampai. Jadi kalau sudah itu untuk orang yang tidak ngaji. Kemudian apa? Wayadahinu min duhnin aw yamassu min tibi baitihi. Disunahkan juga memakai minyak wangi dari rumahnya. Minyak wangi. Summa yakhruju, kemudian dia keluar pergi ke masjid, fala yufarruqu baina tsnaini. Tidak boleh memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk. Minggir-minggir, bos mau lewat. Enggak boleh. Walaupun antum bos juga enggak boleh, iya kan? Fala yufarriqu baina itsnaini. Ini orang Badui yang bisa memenikan orang Badui. Sebagaimana yang salat Jumat Rasulullah dia memisahkan, dia lompati di antara pundak-pundak orang. Kecuali kalau memang tempat itu kosong. Artinya kalau tempat itu kosong memang kan orang kadang di hari Jumat itu membuat saf tidak rapat. Memang apa? Ada jarak. Jadi bisa lewat ya enggak ada masalah. Kalau masih bisa dilewati gak ada masalah. Tapi kalau sudah harus melewati pundak, pegang pundaknya orang satu kanan satu kiri, itu gak boleh. Itu yang tidak dibolehkan. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat yang tidak ditetapkan baginya. Artinya dia sholat semampu dia, padahal itu belum ditetapkan. Summa yansit, kemudian dia diam. Iza takallal imam, jika imamnya sudah khutbah, illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra, akan diampuni baginya dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang. Ini keutamaan. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa Sholat nafilah mutlak boleh pada waktu yang terlarang, hanya pada hari Jumat. Selain itu enggak boleh. Selain itu adalah tidak dibolehkan. Dia pengen sholat duha. Habis sholat duha dia pengen sholat dua rakaat, pengen sholat dua rakaat, pengen sholat dua rakaat. Artinya di luar hari Jumat ya. Di luar hari Jumat misalnya dia jam 10 dia sholat, sholat duha misalnya. Habis selesai sholat duha dia pengen karena sholat duha itu ada enggak batasan rokatnya? Tidak ada khilaf itu dua, ya kan? Tidak ada khilaf itu dua, minimalnya, maksimalnya? Ada khilaf. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan tidak ada batas. Tapi pendapat yang paling kuat tidak ada batas. Itu untuk sholat duha. Amal makan, adapun tempat, tempat yang boleh pada waktu yang terlarang, walaupun waktu yang terlarang, tempat itu adalah Mekah. Mekah itu boleh. Zadahullahu ta'ala tasrifan wa ta'ziman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan kota Mekah itu kemuliaan dan keagungan. Fala tukrahu salatu fiha fi syai' min hadhil awqat. Maka tidak dimakruhkan salat pada tempat ini, pada Mekah, fi syai' min hadhil awqat, pada sesuatu dari waktu-waktu ini. Tidak ada sedikit pun untuk Mekah itu pelarangan. Tapi harus diketahui bahwa Mekah di sini ada batasannya. Tidak semua Mekah itu semuanya adalah boleh. Jadi Mekah itu ada batasnya. Ada batasnya disebut haramain, haram. Tanah yang haram di situ kan ada batasannya. Tidak semua kota Mekah itu ada batasnya. Tentunya ada hududnya. Sebagaimana dalil sabda Nabi SAW, ya bani Abdi Manaf, la tamnau ahadan tawfa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'ati min lailin aw naharin. Wahai bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi seorang pun tawaf di Baitullah dan dia salat ayyata sa'atin, kapan saja, min lailin aw naharin, di malam hari atau di siang hari. Artinya ketika masuk Masjidil Haram maka dia sholat kapan saja dan di mana saja. Makanya kita katakan tidak semua Mekah itu boleh karena yang disebut haram. Maka dinamakan haramain. Maka Dajjal itu kan masuk kota Mekah dan Madinah. Ya, masuk kota Madekat tapi masuk kota Mekah dan Madinah tapi bukan haramain. Ingat Dajjal itu kan di luar kota Mekah. Di luar haramain. Di luar yang sudah batas, maka kan dia pengen mengeluarkan, tinggal dia sentakan kakinya. Jadi memang orang itu aman kalau di Haramain. Tapi jangan optimis aman itu tidak. Kenapa? Karena Dajjal juga akan pasti akan mengeluarkan orang yang karena hanya orang-orang yang iman yang kuat, keimanannya kuat, yaitu yang kokoh. Yang tidak kuat dia akan terlempar. Allahu taala alam. Taib, wassalatu al-manhiyu anha fi hadhihi al-awqat, salat yang dilarang pada waktu-waktu ini adalah salat tatawu al-mutlaq. Adalah salat tatawu al-mutlaq alladzi la sababa lahu. Jadi salat mutlak itu tidak ada sebab, ya kan? Tadi sudah kita sebutkan ada tiga. Salat mutlak itu apa? Tidak ada nama, tanpa ada sebab, dan tidak ada batas rakaatnya. Fa yajuzu fi hadhihi al-awqat, boleh kita lakukan pada waktu ini qada'ul fawaid. Berarti apa yang boleh adalah salat wajib, ya kan? Salat wajib boleh pada waktu yang terlarang ini. Faridatan kanat au nafilah, baik itu salat wajib maupun salat nafilah. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan, Seperti sholat sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh boleh, tapi itu sholat nafilah mutlak gak boleh. Sesudah sholat subuh, tapi ketika mengqadha sholat qobliyah boleh pada waktu yang terlarang. Mengqadha itu kan namanya qadha. Mengqadha pada sholat qobliyah subuh dikerjakan sesudah sholat subuh. Seperti ba'diyah duhur dikerjakan sesudah sholat asar. Artinya, tapi jangan sengaja ba'diyah duhur dikerjakan pada waktu sesudah asar, itu enggak boleh. Kecuali memang dia ingatnya, karena Rasulullah ingatnya ketika sedang sholat asar. Akhirnya dia pulang, kemudian dia mengqadha ba'diyah, walaupun itu hadisnya diperselisihkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan, kalau ini hadis sebelumnya dari Anas, fal yusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Wa kama tajusu shalah aqibal wudu. Sebagaimana juga boleh sholat ketika apa? Sehabis wudu. Karena sehabis wudu bukan apa? Bukan mutlak, tapi muqayyad. Kenapa kita sholat? Ya, sholatnya karena bukan waktu yang terlarang, tapi karena sehabis wudu. Ya kan? Saya sholat karena habis wudu, bukan karena matahari terbit, bukan karena matahari tegak lurus, bukan karena matahari mau tenggelam. Saya sholat karena memang bukan itu, tapi saya sholat karena memang sehabis wudu. Fi ayyi waqtin, kapan saja? Kapan saja dia selesai wudu kemudian dia sholat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang terdahulu ya, dalam hadis yang saya kira terdahulu tidak perlu saya ulangi, ketika Rasulullah tanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, kenapa kamu mendahului saya di dalam surga?" Itu sudah terdahulu. Demikian juga wa tajusu tahiyatul masjid. Demikian juga sholat tahiyatul masjid boleh. Kenapa? Jadi saya sholat bukan karena matahari terbit. Saya sholat karena masuk masjid. Berdasarkan dalil, "Idza khala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rakataini." Janganlah salah seorang dari kalian masuk masjid sampai dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Tidak boleh dia masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Kemudian yang berikutnya adalah larangan sholat tatawwu ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatis subhi. Tidak boleh sholat sunnah tatawwu setelah terbit fajar dan sebelum sholat subuh. Artinya dia sholat setelah terbit fajar, maksudnya shodik, ini tidak boleh ada sholat sholat nafilah dan sebelum sholat subuh. Artinya kalau sholat subuh, kalau kita sudah sholat apa namanya qobliyah subuh, maka tidak ada lagi sholat nafilah, tidak ada lagi sholat nafilah, walaupun di sini apa namanya jadi tidak ada sholat sesudah terbit fajar dan sebelum sholat subuh. Berdasarkan dalil An-Yasar Maula Ibnu Umar qal ra'ani Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar pernah melihat saya wa ana usalli ba'da tulu'il fajar, sementara saya sedang sholat setelah terbit fajar. Faqala ya Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, wa nahnu nusalli hadhihi shalah, kemudian kami sholat seperti ini. Faqala li yuballigh sahidukum ghaibakum, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, la tusalli ba'dal fajar, tidak ada sholat setelah sholat subuh, illa sajdataini, kecuali tidak ada sholat setelah fajar kecuali sajdataini, kecuali hanya dua rakaat. Jadi hanya ada qobliyah subuh dua rakaat, habis itu tidak ada. Jadi tidak ada saya pengen sholat subuh, sholat dua rakaat, saya pengen sholat dua rakaat, saya pengen sholat dua rakaat sampai imamnya datang, itu gak ada. Beda dengan yang lain. Jadi apa namanya, bagaimana dengan hadis mengatakan bainal adzainaini sholat, di antara dua azan itu adalah sholat. Dua azan itu maksudnya azan dan iqamah. Jadi untuk sholat subuh, itu tidak, untuk subuh itu tidak disukai. Kalau antum sudah qobliyah subuh dua rakaat, ya sudah, cukupkan dengan itu. Kenapa? Karena pahalanya sudah mencukupi. Karena khairum minad dunia wa ma fiha. Karena sholat dua rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan juga termasuk dilarang sholat tatawu ketika iqamah sholat dikumandangkan. Juga tidak boleh sholat nafilah ketika iqamah sholat dikumandangkan. Nah, jadi tidak ada lagi sholat, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib boleh, tapi kalau sholat nafilah tidak boleh. Mau itu muqayyad, mau itu mutlak enggak boleh. Ketika iqamah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pengen sholat sunnah enggak boleh. Itu tidak dibolehkan. Mau sholatnya dia di rumah atau dia di masjid enggak boleh. Ketika dia di rumah, ya sudah langsung dihentikan sama dengan di masjid. Dia baru dapat satu rakaat di masjid, di rumah, di kamar, kemudian terdengar azan di iqamah di masjid. Segerakan, berhenti, hentikan sholat di rumah, kemudian pergi ke masjid. Kenapa? Karena nanti kalau dia mengerjakan sholat sunnah, tahu-tahu nanti di sana sudah satu rakaat. Di masjid sudah satu rakaat, berarti dia luput. Luput darinya sholat wajib, tapi dia bersangga-sangga sholat sunnah, sementara sholat wajib yang dia meremehkan. Jadi kita katakan adalah apa? Maka semua yang nafilah dihentikan, dia langsung pergi ke masjid supaya mendapati yang wajib. Mendapati yang wajib, karena itu kalau yang wajib itu tentunya lebih didahulukan daripada yang sunnah. An-nahyu 'an at-tatawwu' idza uqimatish shalah, berdasarkan hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah. Apabila iqamah shalah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Itu kecuali salat wajib, atau para ulama juga mengatakan kalau dia salat sunnah misalnya qobliyah, sholat sunnah qobliyah, dia sudah dapat satu rakaat. Sudah, kemudian tinggal sudah ruku, kemudian iqamah, ya sudah teruskan. Karena iqamah itu dengan dia bisa berdiri, bisa mencapai bersamaan antara begitu selesai iqamah, dia juga sudah salam. Artinya dia masih bisa mendapati takbiratul ihram bersama imam. Kalau Anda bisa yakin bisa mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka teruskan. Tapi kalau tidak, maka hentikan. Itu saja, karena anunya itu adalah patokannya ke takbiratul ihram imam. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir berkaitan tempat yang dilarang kita sholat. Tempat yang dilarang kita sholat ini tempat-tempat yang dilarang. Tempat-tempat yang dilarang kita sholat yang disebutkan dalam hadis adalah Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fudiltu 'alal anbiya'i bi sittin, saya dilebihkan atas nabi-nabi yang lain itu 6. Yang pertama adalah utitu jawami al-kalim, saya diberikan jawami al-kalim, ringkas tapi padat. Kemudian yang kedua, wa nusirtu birrubi, saya selalu dimenangkan dalam peperangan. Rasulullah itu selalu menang dalam peperangan, karena itu janji. Walaupun dalam perang Uhud beliau kalah pertama, tapi habis itu menang. Kan menang, ya kan? Intinya menang, walaupun kalah, ya kan? Kan kalahnya karena pasukan Nabi SAW 50 orang turun dari bukit gara-gara ghanimah. Nah, jadi pasukan pemanah itu dia keluar. Ini tetap menang. Dalam semua peperangan yang dialami oleh Nabi SAW itu adalah nusir tubiru. Walaupun harus ditempuh perjalanan sebulan. Bayangkan berjalan sebulan pasukan itu kan butuh apa? Butuh biaya besar. Kasih makan sebulan. Pasukan berapa coba? Iya kan? Namanya ngasih makan. Belum lagi waktu. Satu bulan sampai di sana. Mestinya kan sudah kesel. Loyo, pegel. Mestinya musuh itu bisa menang. Tapi kenapa? Karena sudah jaminan. Jadi nusir tu birrubi, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanima. Tapi nabi-nabi yang lain tidak halal. Tidak halal karena Nabi Isa pernah menang dalam peperangan, ghanima itu tidak mau terbakar. Kan ghanima pada nabi sebelumnya itu kan dibakar oleh Allah. Dan tidak terbakar ketika Nabi Isa mengumpulkan, tidak terbakar. Lah ini mesti ada yang curang. Nah, akhirnya apa? Memang betul ada yang ngambil mighfar, apa mahkota. Ada yang curi, ada yang ngambil satu tidak disembunyikan. Nah, setelah itu diletakkan baru terbakar. Itu ghanimah sebelumnya. Tapi ghanimah pada masa Rasulullah SAW itu justru halal. Kalau Nabi sebelumnya adalah haram. Kemudian ju'ilat lil ardu tahuran. Dijadikan bagiku ini adalah alat bumi ini adalah alat bersuci. Artinya apa? Pensyariatan tayamum. Sementara nabi-nabi yang lain tidak ada syariatnya tayamum. Wa masjidan, dan dijadikan bumi ini adalah sebagai masjid. Nabi Isa tidak semua tempat boleh jadikan kanisa, gereja. Tidak semua. Orang Yahudi, Nabi Musa tidak semua tempat untuk dia melakukan ibadah, tidak. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu tempat khusus. Tapi Rasulullah di mana saja kita boleh. Boleh kita sholat di bumi manapun. Wa ursiltu ilal khalqi kafa. Saya diutus kepada seluruh makhluk, jin dan manusia. Jin dan manusia, karena Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Rasulullah itu diutus kepada manusia dan jin. Dan manusia itu semuanya. Tidak terbatas kepada Arab saja, tidak. Arab, Ajami maupun orang asing semuanya adalah dakwah dari Nabi. Makanya apa? Islam bisa sampai ke negeri Indonesia. Alhamdulillah, ya kan. Jangan di negeri Indonesia sudah sampai di pelosok, di Tolikara sampai, alhamdulillah, ya kan. Islam dakwah salaf sudah mulai sampai di Tolikara. Walaupun Tolikara kita katakan kita baru dengar, ya kan. Saya bolak-balik Timika belum pernah dengar namanya Tolikara. Saya Tolikara memang di atasnya Timika. Di atasnya Timika, tapi saya tanya, oh itu lewat Wamena. Naik pesawat dari Jayapura ke Wamena, naik pesawat kecil dari Wamena baru naik mobil ke Tolikara. Nah, dia di atasnya Timika tapi di timurnya Wamena. Baratnya Wamena. Jadi itu adalah apa? Kita itu kan pelosok. Ya kan, pelosok. Saya pernah ada saudara saya di Enarotali. Dia mau belanja saja. Itu nyewa helikopter. Untuk pengen belanja. Ya kan? Pengen belanja aja nyewa helikopter. Helikopter disewa angkatan udara. Jadi 21 jam dihitung 20 juta berapa. Dihitung. Jadi hanya pengen belanja, dia penuhkan dagangan, habis itu dia di pelosok jualan. Tapi untungnya berkali lipat. Ya kan? Bisa untuk nyewa helikopter 5 lah misalnya. Untuk keuntungan kan gitu kan. Jadi sampai dagang lo kayak gitu ya, sampai kayak gitu di Papua begitu. Makanya saya tanya Ustaz Wujud ketika di Tolikara, berapa semen di Tolikara Ustaz? 550 ribu. Ketawa, 550 ribu satu sak semen. Iya kan? Ya wajar satu sak semen. Gimana dari Jayapura, Wamena, naik pesawat. Ya semen dikasihkan pesawat ya habis lah. Iya kan? 550 ribu satu sak. Tapi kalau yang dilewati kapal laut, mungkin 100 ribu. Timika 100 ribu satu sak. Jayapura 100 ribu, Merauke artinya yang dilewati kapal laut. Tapi kalau yang dilewati pesawat, hanya satu-satunya pesawat, itu mesti mahal. Wa khutima bi an-nabiyyun, dan saya ditutup dengan saya itu penutup para nabi. Nah, di sini syahid menunjukkan bahwa apa? Semua bumi manapun boleh. Ya kan? Berarti apa? Yang harus kita tahu adalah tempat yang tidak boleh. Ya kan? Tempat yang tidak fal ardu kulluha masjid, maka semua bumi ini adalah boleh jadikan masjid. Illa mastusniya fi hadzal hadits, kecuali apa yang dikecualikan dari hadis-hadis ini. Misalnya apa? Tempat yang tidak boleh kita sholat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah saya sebutkan aja kuburan. Sholat yang tidak boleh di kuburan itu sholat yang ada ruku dan ada sujudnya. Sholat yang ada sujud, ada ruku, ada sujud itu tidak boleh. Tapi kalau sholat jenazah di kuburan boleh, karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Iya kan? Sholat jenazah kan tidak ada ruku, tidak ada sujud. Tapi kalau sholat yang ada sujud, ada rukunya, maka itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Walaupun misalnya sujud tok itu juga enggak boleh. Di kuburan itu enggak boleh. Misalnya orang yang pengen ngambil pesugihan, ngambil apa macam-macam ya kan. Akhirnya enggak sugi-sugi juga ya kan. Itu adalah di kuburan. Yang kedua adalah hammam, kamar mandi. WC, kamar mandi itu tidak boleh. Yang ketiga, di ada patung, ada gambar. Tempat yang di dalamnya ada patung, ada gambar. Yang keempat, di majsaro, tempat penyembelihan. Penyembelihan hewan, ya kan? Kenapa? Karena darah sembelihan itu adalah darah najis, ya kan? Itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah tempat di mana peribadatan orang-orang musyrikin sebelumnya, atau sebelumnya pernah terjadi peribadatan orang-orang musyrikin. Tempat, maka ada seorang sahabat, ada seorang ketika bertanya kepada Nabi, pengen bernazar di Ibuana. Ada satu tempat namanya Buana. Maka Rasulullah tanya, apakah Buana itu adalah tempat dulu penyembahan orang-orang musyrikin? Tidak. Ya sudah, kalau begitu tunaikan nazarmu. Ya kan? Kenapa? Karena tempat yang dulunya ada penyembahan orang-orang musyrikin enggak boleh. Ya, penyembahan orang-orang musyrikin ya, maksudnya tempat seperti misalnya tidak boleh kita sholat di mana? Di Prambanan Candi Borobudur itu enggak boleh. Lo kan ada musala di Candi Prambanan. Musala enggak boleh. Walaupun musala itu enggak boleh, di Candi Prambanan enggak boleh. Di Candi Borobudur enggak boleh. Kenapa? Karena wilayah semua itu adalah wilayah tempat peribadatannya orang-orang musyrikin. Buddha itu kan termasuk peribadatan orang musyrikin. Prambanan juga termasuk peribadatan orang musyrikin. Maka itu tidak boleh. Kalau pengen Prambanan ya sudah, nyebrang jalan, masjid besar, selesai. Ya kan? Jangan di dalam candi. Lingkungan candi jangan. Ini bukan berarti candi boleh, enggak. Tetap ziarah ke candi itu haram. Ziarah ke candi itu adalah haram. Jangankan untuk sholat saja enggak boleh. Di sekitar area candi Prambanan, candi Borobudur, candi Mendut, candi apa namanya, Kalasan, candi ini enggak boleh. Ya kan, candi Boko enggak boleh semuanya. Candi enggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah tempat peribadatannya orang-orang musyrikin. Ya kan? Candi Borobudur juga enggak boleh. Saya pengen ziarah kecuali lewat Borobudur, pengen ke Jakarta, bisnya lewat depannya Borobudur enggak ada masalah. Tapi kalau menyengaja pergi ke Borobudur enggak boleh. Ya kan? Kok tempat musyrikin? Iya kan? Kalau Anda hidup di situ, kalau Anda meninggal di situ, meninggal dalam kondisi maksiat. Itu meninggalnya. Lu kenapa kok enggak boleh? Itu kan cagar budaya. Ini yang apa namanya? Ini kan jin. Jaringan Islam Nusantara. Tapi itu tempat yang tidak boleh. Kemudian apa? Tempat-tempat najis secara umum. Maka seperti misalnya apa? Tempat najis secara umum, maka tidak boleh kita sholat di dalam ada anjing, dalam rumah ada anjing, ada ini. Kenapa? Anjing adalah tempat najis. Juga tidak boleh adalah atonil ibil, tempat menderumnya unta. Itu tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat. Tempat menderumnya unta. Atonil ibil itu bukan kandang secara keseluruhan. Kandang itu kan ada tempat di mana unta itu dia ditambatkan di situ, dia diikat, dia makan di situ, dia duduk di situ, dia berdiri, dia buang kotoran, dia kencing, pokoknya semua di situ, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia jalan-jalan, lari-lari, itu boleh. Juga tadi apa yang tidak boleh? Kenapa pasar boleh? Ya kan? Karena ada mengatakan itu tidak boleh karena itu hadisnya kan tempat setan. Karena pasar itu kan tempat setan. Maka tidak boleh kita sholat di tempat-tempat setan. Kenapa? Atonil ibil dilarang karena mawas syayatin. Ya kan? Karena itu tempat setan. Kenapa di kamar mandi tidak boleh? Karena itu tempat setan. Maka apa? Pasar kan juga tempat setan. Tapi hadisnya dhaif. Karena boleh kita sholat di toko, di pasar, di kios, di misalnya apa namanya, boleh. Ini Allah Ta'ala a'lam. Tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat. Taib, saya kira itu Allah Ta'ala a'lam. Alhamdulillah sampai tinggal azan dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan, Dok Adi. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Taip, ada pertanyaan, Ustadz. Abu Hanifah menyebutkan sholat subuh saat cahaya telah menyebar. Lalu datang bantahan, salah satunya hadis dari Aisyah. Afwan, apakah tidak sampai hadis ya kepada Imam Abu Hanifah? Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa sebab perselisihan yang paling besar di antara para ulama adalah apa? Tidak sampainya dalil. Itu sebab perselisihan yang paling besar. Ya kan? Tidak sampainya dalil. Saya katakan tidak sampai. Sampai dalil kepada Imam Ahmad, tapi tidak sampai dalil kepada Imam Syafi'i. Tidak sampai dalil kepada Imam Syafi'i, tapi tidak sampai dalil kepada Imam Abu Hanifah. Jadi itu sebab paling besar tidak sampainya dalil. Karena Imam Abu Hanifah jauh, Imam Malik jauh, di Madinah dengan di apa namanya di Irak, ya kan, di apa Yordan, di ini kan jauh dia. Maka apa namanya hadis-hadis itu boleh jadi tidak sampai. Ustaz, bagaimana dengan penentuan waktu sholat dengan menggunakan perhitungan atau hisab tanpa melihat tanda-tanda secara langsung? Kalau yang tadi saya sebutkan jadwal abadi, ya boleh. Kalau Anda berpegang dengan jadwal abadi, silahkan. Allahu ta'ala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, sahihkah hadis yang mengenai sholat syuruk? Ada yang mengatakan bahwa salah satu Syekh Ahmad Hazmi tidak mengetahui adanya sholat syuruk. Adapun tentang fadilahnya, fadilah dari sholat syuruk itu tidak sahih. Bagaimana menjingkapinya, Ustaz? Hadisnya sholat syuruk itu hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan hadisnya sahih. Jadi apa namanya? Antum bisa baca di mana ya? Banyaklah di kumpulan hadis-hadis. Saya bacanya, insya Allah nanti akan apa? Kalau ada waktu akan saya bacakan hadisnya. Insya Allah hadisnya itu sahih. Hadisnya adalah sahih. Bismillah, Ustaz, apa hukumnya? Waduh. Berburu celeng. Oh, berburu celeng. Waduh. Ya, memang di Sorong, saya di Sorong di daerah transmigrasi di SP4. Saya pernah ke sana, di SP4 itu transmigrasi, daerah transmigrasi. Kalau di Sorong itu, di pasar Sorong, itu jual celeng itu biasa. Orang Papua jual celeng itu dipikul, dijual satu, di ini satu ekor itu dibagi empat. Satunya itu 100.000. Jadi di pasar itu jual. Saya pernah ke daerah SP4, daerah transmigrasi, orang-orang transmigrasi, mereka makan celeng. Dia mengatakan ini celeng ini bukan babi. Nah, mereka menganggap bahwa celeng bukan babi. Itu adalah apa? Ini anggapan yang keliru. Celeng itu adalah haram. Nah, jadi ya kita katakan babi hutan. Jangan juga. Oh, yang haram itu kan babi jinak. Yang liar halal. Itu enggak boleh juga, ya kan. Jadi namanya babi liar jinak itu tetap haram, ya kan. Ketika seorang meninggal dalam kondisi belum sholat, tapi masih dalam waktunya, apakah dihitung berdosa? Kalau masalah dosa atau tidak, dia meninggal, yang mestinya dia sholat pada waktunya, kemudian dia belum sholat, kemudian dia meninggal, maka itu tahta masyiatillah. Dia tahta masyiatillah, insya azabahu wa insya ghafarallahu. Jika Allah mengendaki dia diazab, dia akan diazab. Kalau Allah mengendaki dia diampuni, dia akan diampuni. Jadi orang yang meninggal, karena dia telah meninggalkan sholat. Misalnya dia belum sholat asar, main bola, meninggalnya ketika main bola, maka apa? Dia belum meninggal, padahal dia sudah, kita katakan di sholat asar, sudah sholat asar, ya kan? Waktunya sudah. Nah, maka apa? Dia meninggal, maka kita katakan insya azabahu wa insya ghafarallahu. Maka jika Allah mengendaki dia diazab, dia akan diazab. Kalau diampuni, diampuni. Sama dengan, walaupun dalam kondisi dia meninggalkan sholat, meninggal dalam kondisi maksiat pun juga demikian. Insya azabahu wa insya ghafarallahu. Saya kira di YouTube lagi tersebar, apa namanya, berapa hari yang lalu sih saya lihat. Orang lagi joget-joget, gak tahu dari kantor departemen mana ya kan. Nyanyi-nyanyi terus meninggal. Joget. Itu baru lihat. Saya ya kan. Jadi apa lewat WA jadi sampaikan di ada gambar lagi joget-joget, tahu langsung bruk jatuh. Meninggal. Jadi itu adalah apa namanya dalam kondisi maksiat. Saya juga banyak dapati ketika di Manado juga meninggal dalam kondisi apa? Mohon maaf misalnya di meninggal dalam kondisi berhubungan suami istri, padahal bukan suami istri. Jadi dua-duanya meninggal, laki dan perempuannya. Itu adalah di Sorong juga ada, ya banyak apa meninggal dalam kondisi maksiat. Ustaz, apakah orang yang melalaikan waktu sholat tetap harus mengerjakan sholat sekedar untuk melepaskan atau menggugurkan kewajiban? Ya harusnya memang kesadaran. Jangan kita sholat itu, waduh, saya yang penting kewajiban saya selesai. Ini kewajiban saya sudah tertunaikan, yang penting itu jangan. Jadi kita betul-betul apa? Memang ini kesadaran bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita tunaikan dan itu betul-betul dikerjakan sesuai dengan perintah, sesuai dengan sebaik-baiknya. Kita mengerjakan sebaik-baiknya, jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan kita yang penting mengerjakan kebaikan. Itu sama dengan orang-orang yang apa namanya sholat 20 rakaat 7 menit itu kan asal sunnahnya selesai. Ya kan? Asal sholat selesai, sholat tarawih. Dia pengen dapat rekor muri. Ya kan? Pengen dapat rekor dunia bahwa sholat tercepat di dunia. Tapi di dunia dapat rekor tapi di akhirat dapat apa namanya tekor. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan seorang perempuan jika menunda sholat duhur beberapa waktu misalnya 1 jam terus pada saat mau sholat ternyata datang haid, bagaimana hukumnya, apakah wajib mengqadha sholat pada saat suci? Tidak. Tidak, kenapa? Karena sholat duhur itu kan muwassa, sholat duhur itu kan ikhtiari, artinya dia punya kelonggaran waktu. Dari kelonggaran waktu misalnya jam 12 sampai jam 3 bagi wanita itu kan boleh, iya kan? Bagi wanita itu kan diberi kelonggaran. Nah, ketika dia haid jam 2, jam 1 belum selesai, belum salat duhur jam 1 dia haid, maka tidak ada qadha. Kenapa? Karena itu adalah waktu duhur itu adalah waktu yang dia mendapati waktu duhur dan dia haid, maka tidak ada qadha untuk salat duhur pada saat itu. Wallahu ta'ala alam. Kapankah waktu salat Jumat? Waktu salat Jumat itu khilaf. Imam Ahmad mengatakan bahwa sholat Jumat itu boleh pada waktu duha. Jadi waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat untuk hari raya. Karena sholat Jumat sama dengan sholat hari raya, persis. Sholat Jumat sama dengan sholat hari raya. Cuma yang bedanya apa? Kalau sholat hari raya khutbahnya setelah sholat. Kalau Jumat khutbah itu sebelum sholat. Itu saja bedanya. Tapi dari sisi waktu sama. Boleh. Dalil yang menunjukkan adalah apa? Dia pakai dalil ini Imam Ahmad ya, mengatakan bahwa man raha fi saati lula, barang siapa yang datang pada saat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kan orang yang datang pada pertama seolah-olah dia berkurban seekor unta. Datang pada saat yang kedua seolah-olah berkurban seperti seekor sapi. Datang waktu ketiga seolah-olah berkurban seperti seekor kambing. Keempat seperti ayam. Kemudian telur. Kemudian malaikat kemudian khutibnya di atas mimbar. Waktu yang kelima itu keberapa? Itu kan tidak ada. Jadi tidak ada sampai pokoknya khutibnya di atas mimbar. Juga dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika ada seorang juga apa namanya dijadikan dalil bahwa apa para sahabat ketika pulang dari sholat Jumat maka apa fa tatabbau al-fai. Baru mereka cari-cari ini sudah tergelincir belum ya? Padahal mereka sudah pulang dari sholat Jumat. Pulang dari sholat Jumat baru mereka cari-cari. Ini sudah tergelincir belum ya matahari? Tergelincir maksudnya apa? Waktu duhur, iya kan? Baru mereka cari-cari. Nah itu dijadikan dalil bahwa sholat Jumat boleh sebelum waktu duhur. Ini Imam Ahmad. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa sholat Jumat itu adalah waktu duhur. Adalah apa? Yang tidak ada khilaf adalah waktu duhur. Itu tidak ada khilaf. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, bolehkah menggabungkan beberapa sholat sunnah muqayyad dengan satu niat? Enggak boleh. Kalau saya tambahkan dengan satu niat, enggak boleh. Kalau menggabungkan beberapa sholat sunnah dengan satu niat itu enggak boleh. Maksudnya saya pengen sholat tahiyatul masjid, qobliyah, dan syukurul wudhu satu niat dengan satu amalan. Itu enggak boleh. Satu niat, niatnya tiga. Iya kan? Niat qobliyah, niat tahiyatul masjid, niat syukurul wudhu. Niatnya satu. Kemudian apa? Amalannya satu. Untuk tiga sholat. Tiga, iya kan? Tiga sholat. Maka ini tidak boleh. Tapi para ulama menyatakannya sudah. Kerjakan satu. Kalau yang lebih utama, kerjakan satu-satu. Berwudu di rumah. Berwudu di rumah, di kamar. Sholat syukurul wudhu di rumah. Begitu sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid. Begitu masih mendapati waktu sholat, qobliyah. Itu lebih utama. Iya kan? Tapi ketika dia masuk masjid, kalau saya, mana yang saya dahulukan? Ya sudah, dahulukan salah satunya aja. Maka yang lain menjadi terangkat. Cukup dia mengerjakan salah satu, maka yang lainnya itu adalah mencukupi yang lainnya. Yang lain itu sudah terangkat. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah kita duduk di depan jamaah yang lain? Maksudnya duduk kasusnya saat Jumat kita datang agak telat karena ingin di depan, duduk di rongga, tunduk di mana rongga yang space kosong antara dua shof. Saya katakan tadi kalau memang itu kita bisa lewat dan memang ada jarak antara dua orang tadi, maka itu boleh. Tapi kalau itu rapat, maka itu gak boleh. Itu aja. Kalau sudah shof penuh, walaupun di depannya kosong, maka jangan melewati pundak. Ya sudah di belakang. Nanti kita akan apa? Ketika sholat nanti kan akan kita mendapati shof yang di depan. Kalau memang mau berusaha. Di kompleks Prambanan di luarnya, ya saya katakan tadi, kalau di sholat di Candi Borobudur, Candi Prambanan gak boleh. Kalau nyebrang jalan ada masjid besar, ya silakan. Saya tahu masjidnya. Saya juga pernah sholat di situ, ya kan. Insya Allah kalau wilayah-wilayah kayak gini, insya Allah tahu. Kalau ini gambarnya sudah dibuat peta juga ada masjidnya. Saya tahu masjidnya, udah gak usah di... Masjidnya... Mesinnya selatan jalan, udah sholat di situ nggak masalah. Mesinnya lantai dua lantai apa besar, ya kan? Nah, dua lantai besar, tiap malam Jumat mesti ada sholawatan sampai saya tahu, ya kan? Insya Allah. Kemudian qada sholat tahajud atau qobliyah subuh itu dilakukan tepat setelah sholat subuh atau saat sholat duha. Qada sholat tahajud. Sholat tahajud, qada sholat tahajud atau qobliyah subuh dilakukan tepat setelah sholat subuh atau saat sholat duha. Jadi boleh setelah sholat subuh. Untuk qobliyah subuh. Adapun sholat tahajud dilakukan setelah sholat duha ya boleh. Yang jelas bukan waktu yang terlarang. Bagaimana seorang wanita suci 5 menit sebelum azan maghrib, apa wajib qada sholat asar? Iya. Jawabannya iya. Apakah karena tadi man adraka rakatan minal asri faqad adraka al asar. Karena hadisnya tadi sudah kita bacakan, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari tenggelam terbenam, maka dia telah mendapati sholat asar. Saya katakan tadi itu rinciannya adalah apa? penjelasan kepada mereka yang suci dari haidnya sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapati sholat asar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apakah sholat sunnah ketika iqamah berlaku juga untuk wanita? Berlaku untuk wanita. Jadi apakah larangan sholat sunnah ketika iqamah sholat dikumandangkan itu berlaku untuk juga untuk wanita? Karena ma sabata lirijal sabata linisa. Apa yang ditetapkan untuk laki-laki juga ditetapkan untuk wanita. Bolehkah menggabungkan sholat sunnah seperti sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh? Menggabungkan niat itu enggak boleh. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid sendiri-sendiri dan itu boleh. Ya, tapi kalau misalnya sholat satu saja, maka yang lain sudah mencukupi. Sahihkah hadis tentang fadilah sholat syuruk? Masih ditanyakan. Insya Allah nanti akan saya, kalau memang ditanyakan aja di Mbak Google juga ada mungkin. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukum sholat di dalamnya terdapat foto? Tidak boleh. Tidak boleh sholat di depannya ada foto atau di kamar ada foto, enggak boleh. Fotonya dibalik. Kalau dia kamar sholat di kamar orang lain, fotonya dibalik, dia sholat boleh. Ustaz, cukup banyak jadwal kuliah yang nabrak sholat fardu, terutama duhur dan asar. Bagaimana pandangan Ustaz? Karena kalau izin bisa ketinggalan kuliah. Selama kalau ini bareng-bareng dan bisa sholat berjamaah sesudah kuliah, gak ada masalah. Artinya misalnya kuliahnya sampai jam 1 siang, jam 1, dan semuanya bisa keluar dan sholat berjamaah, gak ada masalah. Nah, di musola dia sholat berjamaah gak ada masalah, karena itu waktu yang longgar. Karena sholat duhur selama, yang tidak boleh itu adalah apa? Kuliah dari jam 11 sampai jam 4. Nah, itu gak boleh izin. Nah, itu gak boleh. Ya kan? Ya, itu kita katakan. Tapi kalau selama masih mendapati waktu sholat dan itu berjamaah dan memang di musola bisa mendapati, gak ada masalah. Insya Allah itu adalah dibolehkan. Wallahu ta'ala alam, saya kira itu. Yang ini yang terakhir, kalau ada benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salahnya dari diri saya sendiri, dan memang keterbatasan juga ilmu, jadi mungkin banyak apa yang saya sampaikan itu banyak kesalahan. Kalau ada kesalahan jangan diikuti, jangan diambil, dibuang, ya kan? Karena yang bersumber kepada dalil itu aja yang kita ambil. Tapi saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.